السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin, sidang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dan yang paling besar, yang paling penting adalah kenikmatan dalam bentuk hidayah ilal Islam. Kenikmatan dalam bentuk ilmu yang Allah berikan, yang Allah turunkan dalam kitabnya Al-Quran, dan yang Allah utus nabinya untuk mengajarkannya, maka itu adalah ilmu yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita di dunia dari kesesatan, dan menyelamatkan kita di akhirat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini patut kita syukuri, patut kita ucapkan alhamdulillah, dan kita yakini benar-benar kenikmatan dari Allah yang sangat besar. Dan juga termasuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengamalkan ilmu tersebut, memanfaatkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Maka itulah yang dikatakan dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi' dikatakan nafi' dari dua sisi. Pertama dari zatnya, dan kedua dari orang yang menerimanya. Dari zatnya, ilmu yang diajarkan oleh Allah dalam Quran, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, jelas ilmu nafi'. Jelas ilmu yang nafi', ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Tetapi apakah ilmu yang bermanfaat ini menjadi nafi' pada seseorang atau tidak, tergantung orang itu sendiri. Kalau orang itu menjadikannya hanya hafalan di benaknya dan tidak diwujudkan dalam bentuk amal, tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka sungguh itu bukan ilmu yang nafi'. Kalau dia hanya mendengar, memahami dan mengetahui, kemudian tidak menerapkannya dalam kehidupannya, maka itu bukan ilmu yang nafi'. Maka ikhwan fillah, na'azakumullah, termasuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. adalah kita menjadikan ilmu tersebut nafi' pada diri kita. Menjadikan sebuah amalan saleh diterapkan dalam terapan kehidupan. Kita berbicara di atas sunnah. Kita beramal dengan sunnah. Kita menyampaikan sunnah dan mengajak manusia ke dalam sunnah. Maka inilah ilmu yang nafi' pada orang tersebut. Ilmu yang dikatakan bermanfaat bagi orang tersebut. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Untuk diperintah agar beribadah. Untuk diatur dengan aturan-aturan syariat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia hidup sia-sia. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Aila yu'mar wa la yunha. Kata para ulama, makna ayat ini, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan bebas tanpa diperintah, tanpa dilarang? Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja, tanpa ada aturan, tanpa ada perintah, tanpa ada agama, tanpa ada syariat? Kalla wallah, tidak demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia sia-sia. Dan Allah tidak akan menciptakan sesuatu sia-sia. Dan Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Maka kaum muslimin yang saya hormati, fasilitas-fasilitas kehidupan, sandang, pangan dan papan, semua itu hanya fasilitas kehidupan, bukan tujuan kehidupan. Bedakan antara keduanya. Kalau seseorang sudah menjadikan dunianya sebagai tujuannya, sandang, pangan dan papan sebagai tujuannya, maka sungguh dia akan terus dalam lingkaran syaitan, berputar-putar tiada habisnya, karena tidak pernah menghasilkan apa yang diinginkannya. Dunia tidak akan pernah puas. Dunia akan terus menerus. Semakin dia meminumnya, semakin dia haus. Semakin dia mengambilnya, semakin dia tamak. Maka jadikanlah semua itu hanya fasilitas kehidupannya. Adapun kehidupannya adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kehidupannya adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Adapun kehidupannya untuk mengabdi, untuk memperbudak diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan yang paling diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka kaum muslimin yang saya hormati, ingat, dunia adalah darul ibtila. Dunia ini merupakan tempat ujian bahwa kita di dunia sementara. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah dan larangan. Dan juga kita diuji dengan berbagai macam keindahan-keindahan dunia yang semuanya fata morgana, yang semuanya hanya sesaat. Kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, semuanya adalah perkara yang sesaat. Dan selalu diiringi dengan kelelahan. Selalu diiringi dengan beban kesusahan. Selalu diiringi dengan sesuatu yang mengimbanginya. Enggak ada kenikmatan mutlak yang murni di dunia ini. Silakan kita ukur apapun yang kita rasa nikmat, maka di sampingnya ada kesusahan. Kita harus bersusah-susah untuk mendapatkannya. Dan ketika kita berlebih, kita mendapatkan kesusahan yang lainnya. Kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Berlebihan mudarat. Akan menjadi jelek. Akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi justru sebaliknya merugikan. Maka kaum muslimin yang saya hormati, akan menjadi manfaat yang justru manfaat di dunia dan akhirat kalau kita mengamalkannya, menggunakannya sesuai dengan aturan yang Allah aturkan. Kalau kita pakai sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita gunakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sungguh kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Sungguh kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka apakah itu kebaikan ataupun kejelekan, semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum kalian, maka kami pasti akan tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Siapa yang sungguh-sungguh beriman dari hatinya dan siapa yang kadzabun asyir, siapa yang berdusta lagi jahat. Kaum muslimin yang saya hormati, akan terlihat dengan ujian demi ujian. Akan terlihat ketika menerima sesuatu yang Allah takdirkan, syarran am khaira, apakah kejelekan ataupun kebaikan. Ketika diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji, apakah dia bersyukur? Ketika diberi kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji, apakah dia bersabar? Kaum muslimin yang saya hormati, maka keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensabari sesuatu yang Allah takdirkan dari apa yang merupakan kesusahan, keberatan, dan ujian-ujian lainnya. Dan juga diuji syukurnya seseorang dengan kenikmatan-kenikmatan. Qul inna a'udzubikumullah. Seberapa kenikmatan yang kita punya, jangan kita sombong, tapi ucapkanlah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini fadilah dari Rabbku untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Kaum muslimin yang saya hormati, Sulaiman alaihi salam, nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya raya dan berkuasa, bahkan bukan hanya atas manusia, berkuasa terhadap jin-jin, bahkan beberapa binatang-binatang. Diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara kepada binatang. Dan sekian keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada Sulaiman alaihissalam. Tapi ucapan beliau alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah pemberian dari Rabbku untuk menguji aku, apakah aku syukur atau aku kufur. Kaum muslimin yang saya hormati, berbeda dengan Qarun, salah satu orang di masa Nabi Musa yang Allah berikan kekayaan-kekayaan yang sangat banyaknya, hingga kunci-kunci gudangnya tidak sanggup dibawa oleh sekian orang. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika diperintah untuk syukur kepada Allah, ketika diperintah untuk bersyukur mengucapkan alhamdulillah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, jawabnya dengan sombong, hadza min ilmin indi, ini karena kecerdasanku, ini karena kehebatanku. Maka apa yang Allah lakukan pada mereka, Qarun dan yang bersamanya, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, Allah azab di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang saya hormati, maka syukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima sesuatu yang susah atau berat. Maka tidak ada yang lainnya. Itulah kehidupan dunia, antara syukur dengan sabar. Wa ajaban li amril mu'min. dan sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Urusannya selalu baik. Idza asabathu sarra syakar fa huwa khairul lah. Wa idza asabathu syarran aw darra sabar fa huwa khairul lah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, urusannya semua baik. Ditimpa kejelekan sabar, sabarnya baik buat dia. Ditimpa kebaikan syukur, syukurnya baik buat dia. Maka semuanya baik. Tidak peduli apakah kebaikan atau kejelekan, dia akan hadapi dengan syukur dan sabar. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang mukmin akan terbang dengan dua sayapnya ke dalam surga. Sayap syukur dengan sayap sabar. Dan tidak mungkin dia terbang dengan satu sayap. Harus ada syukur dan ada sabar. Sehingga dia bisa terbang dengan dua sayapnya ke dalam jannah, ke dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanallahu ta'ala ayaj'alna minasyakirin as-sabirin. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sidang jumat yang berbahagia. Allah juga berfirman tentang masalah ujian, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian lain menjadi ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Qanibirin a'azakumullah. Diuji orang kaya dengan orang miskin. Apa sikap mereka? Menolong, membantu, atau mengacuhkan? Diuji orang miskin dengan orang kaya. Bagaimana sikap orang miskin? Apakah iri, dengki, hasad? Atau sebaliknya, ikut gembira dengan kegembiraan mereka? Ini ujian. Diuji rakyat dengan penguasanya. Apakah mereka taat, memuliakannya, menghormatinya, atau malah sebaliknya? Demikian pula penguasa diuji dengan rakyat. Apakah mereka bersikap adil kepada mereka? Apakah mereka mementingkan rakyatnya? Memberikan kepada mereka hak-haknya? Apakah sabar menghadapi rakyatnya? Diuji. Demikian pula diuji seorang yang alim dengan orang yang bodoh. Demikian pula orang yang bodoh diuji dengan orang yang alim. Bagaimana sikap mereka? Apakah orang-orang bodoh ini mau duduk bersimpuh di hadapan para ulama, menimba ilmu dari mereka? Apakah orang-orang yang bodoh mau bertanya kepada ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, sesuai dengan perintah Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Atau malah menjauhi ulama, memusuhi ulama, atau mencerca ulama. Ujian bagi mereka. Demikian pula para ulama diuji dengan orang-orang yang bodoh. Apakah menyabari mereka dan mengajari mereka dengan sabar? Atau kemudian sebaliknya, na'udzubillah, mengacuhkan orang yang awam, yang bodoh, dibiarkan mereka dalam keadaan sesat? Ilmu sebagai amanah di pundak orang-orang yang berilmu. Kalau mereka membiarkan orang tersesat, membiarkan orang yang salah jalan, membiarkan orang yang menyimpang dari sunnah, maka berarti dia mengabaikan amanah di pundaknya. Berarti dia berkhianat kaum muslimin yang saya hormati. Semua diuji. Waja'ana ba'dukum li ba'din fitnah. Atasbirun. Allah jadikan sebagian kalian kepada sebagian yang lain sebagai fitnah. Apakah kalian sabar? Kita diuji dengan tetangga. Tetangga diuji dengan kita. Kita diuji dengan teman kita dan teman kita diuji dengan kita. Kita menghadapi berbagai macam jenis-jenis manusia. Yang kadang perangai mereka berbeda. Temperamen mereka berbeda. Kadang-kadang yang ini emosional. Yang ini dalam keadaan terlalu lembek. Yang ini mungkin begini dan mungkin begitu. Dan kita harus mengimbangi mereka semua ahli sunnah. Ini juga ujian. Ini juga ujian dari Allah SWT. Waja'ana ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kaum muslimin yang saya hormati. Sidang Jumat yang berbahagia. Ujian yang paling besar, yang paling berat. Adalah ujian yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah. Kadzalika min a'dhamil fitan. Demikian pula sebesar-besar fitnah adalah fitnatut tafarruq, fitnah perpecahan. Fitnah pertikaian, fitnah berbeda-bedanya pemahaman kaum muslimin. Ini juga fitnah, bahkan dikatakan a'dhamul fitan, sebesar-besar fitnah. Dan Nabi sudah mengisyaratkan fitnah ini. Fitnah yang sangat besar. Dan ketika beliau diminta untuk berwasiat, maka beliau berwasiat, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan pada kalian, aku pesan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah dan taati penguasa kalian walaupun mereka bekas budak dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira wa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Ini fitnah. Ini ujian. Sebagian orang berkata, sudahlah tidak perlu berpecah. Bersatu saja seluruhnya. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Akhirnya mereka memakai prinsip untuk tidak saling salah menyalahkan. Maka terjerumuslah sebagian mereka ke dalam pengkhianatan ilmu. Ada yang salah dibiarkan demi persatuan. Menyimpang dibiarkan demi persatuan. Yang keluar dari sunnah dibiarkan demi persatuan. Akhirnya mereka na'udzubillah melalaikan amanah yang ada di pundak mereka. Untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang sebagian lagi justru saling berperang, saling membunuh. Padahal mereka seluruhnya muslimin. Tidak halal darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Yang ini ekstrim, yang itu juga ekstrim. Maka Nabi mengajarkan jalan yang tengah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Pegang sunnah dan ajarkan sunnah Nabi. Pegang sunnah dan ajarkan sunnahnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Pegang sunnah mereka dan ajarkan pada umat. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau menerima, kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberikan hidayah kepada mereka. Tidak kemudian dihalalkan darahnya. Tidak kemudian kita perangi dengan pedang karena mereka masih muslimin. Mereka masih salat, mereka masih berpuasa, mereka masih mengerti tentang haji. Maka kaum muslimin yang saya hormati, sampaikan kalimat, sampaikan kebenaran. Mudah-mudahan diterima. Dan ini khonina azakumullah butuh kesabaran ekstra. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah. Apakah kalian sabar? Sabar untuk tetap menasehati mereka. Sabar untuk tetap menasehati dengan sunnah demi sunnah. Sabar untuk menerangkan kebenaran. Sabar untuk menunjukkan yang batil adalah batil. Sabar untuk tetap menyatakan yang bid'ah adalah bid'ah. Agar mereka suatu saat akan paham bahwa kita menyampaikannya bukan karena permusuhan. tetapi karena rahmat, agar mereka kembali pada sunnah, agar kaum muslimin seluruhnya bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila at-tauhid was sunnah. Wa nasallahu ta'ala yaj'alna min ahli sunnati wal jama'ah. Wa nasallahu ta'ala yaj'alna min al-firqatin najiyah wa min at-ta'ifatil mansurah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة